Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد. الحمد لله. Pada hari ini Ahad tanggal 13 Jumadal Akhirah 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 bulan 3 tahun 2017 Masehi, kembali kita melanjutkan kajian dari pembacaan kitab Tanbihat Al-Ahkamin Takhtassu Bil Mu'minat. Kitab yang menjelaskan tentang beberapa peringatan penting terkait dengan hukum-hukum khusus seputar wanita. Dan pada pertemuan kita yang sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana bimbingan syariat Islam kepada seorang muslimah terkait dengan rambutnya, di mana kita masih dalam menjelaskan fasal yang kedua, yaitu keterangan dan bimbingan Islam tentang adab-adab berhias bagi seorang muslimah, di mana pada poin yang pertama telah dibahas tentang hukum memotong rambut bagi seorang wanita muslimah, bahwa dalam hal ini ada beberapa keadaan dan telah kita sebutkan ada 3 keadaan. Yang pertama, apabila seseorang memotong rambutnya, rambut kepalanya, karena ada hajah, ada kebutuhan, ya, baik disebabkan karena sulitnya untuk merawat atau memelihara atau menjaganya, ya, sehingga ketika terlalu panjang maka menyulitkan, atau disebabkan karena adanya sebuah kebutuhan seperti karena luka atau operasi sehingga mengharuskan untuk dipotong, ya, rambut kepalanya. Makanya seperti ini dibolehkan, ya, karena ada hajah dan itu pun sebatas yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ya, seseorang memotong rambut kepalanya, ya, dikarenakan ingin menyerupai seorang wanita kafirah atau fasiqah, ya, makanya seperti ini diharamkan, tidak dibolehkan. Ya, karena ini termasuk menyerupai kebiasaan dan tradisi orang-orang kafir. Sampai pada gaya rambutnya, ya, potongan rambutnya. Sehingga apabila seorang muslimah, dia berpenampilan atau memiliki potongan rambut yang sekilas dilihat langsung diketahui bahwa ini, ya, mirip dengan, ya, wanita kafirah fulanah atau wanita fasiqah fulana, ya, dari kalangan artis ataupun yang semisalnya, maka seperti ini tidak dibolehkan, diharamkan. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu seorang wanita yang memotong rambut kepalanya, ya, karena tujuan ingin berhias di hadapan suaminya, ya, namun menyerupai kaum lelaki, ya, dipotong sampai di atas telinganya, ya, mirip dengan kaum lelaki. Nah, maka seperti ini juga tidak dibolehkan, ya, karena Rasulullah SAW melarang atau melaknat al-mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal, ya, para wanita yang menyerupai kaum lelaki, ya, secara umum. Barang siapa dari kalangan para wanita yang ini menyerupai seorang laki-laki, baik dari gaya bicaranya ataupun jalannya, demikian pula penampilannya, cara berpakaiannya, sampai pada potongan rambutnya. Ya, dia sengaja dipotong rambutnya karena ingin menyerupai kaum lelaki. Ya, meskipun dengan tujuan ingin berhias, ya, berdandan di hadapan suaminya, maka seperti ini juga tidak dibolehkan. Yang kemudian kita lanjutkan pada penjelasan beliau, Habibullah, wa kama tumna'ul mar'atul muslimah min halqi sya'ri ra'siha aw qassihi min ghairi hajatin fa innaha tumna'u min waslihi wa ziyadati 'alayhi bi sya'rin akhar. Maka sebagaimana seorang wanita muslimah, ya, dilarang untuk menggundul atau membotak kepalanya. Demikian pula dilarang untuk memotong sebagian dari rambut kepalanya tanpa ada hajah, ya, tanpa ada kebutuhan. Maka demikian pula seorang wanita muslimah dilarang untuk menyambung, ya, rambutnya atau menambah, ya, rambutnya dengan rambut yang lain. Ini masalah yang berikutnya, bahwa Islam membimbing para wanita muslimah untuk tidak menyambung, ya, rambutnya. Demikian pula menambah yang sudah ada. Ya, misalkan seorang wanita botak kepalanya, ya, atau sudah ada rambutnya, kemudian dia mengenakan wig, ya, semacam rambut yang sudah dikumpulkan dan dibentuk sedemikian rupa sehingga seperti, ya, rambut sebagaimana yang biasanya, kemudian dikenakan, ya, sehingga nampak, ya, indah dan cantik misalkan, ya, atau yang dikenal di kalangan kita, di tengah masyarakat kita, dengan sanggul. Ya, seseorang sudah punya rambut, kemudian dia menambah dengan sanggul di bagian kepala, bagian atas atau bagian belakangnya. Maka ini juga termasuk yang dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'ala Rasulullah alaihi salatu wassalam al-wasilata wal-mustausilah, bahwa Nabi melaknat seorang wanita yang menyambung rambutnya atau yang meminta untuk disambung, ya, rambutnya. Ya, maka di dalam hadis ini menunjukkan ancaman, ya, berupa laknat dari Nabi kepada para wanita yang ingin menyambung atau yang menyambung rambutnya atau ingin disambung oleh yang lainnya. Ya, ingin menyambung rambut kepalanya misalkan. Ini terancam laknat. Dan ancaman, ya, laknat terhadap sebuah ataupun terhadap satu perbuatan, ini menunjukkan diharamkannya. Bahkan menunjukkan dosa besar. Ya, bukan perkara kecil. Ya, terlebih kebiasaan sebagian masyarakat kita merupakan satu kebanggaan. Ya, bahkan seakan-akan ini menjadi, ya, mahkotanya, ya, simbol, ya, kecantikannya. Ya, ketika dalam sebuah acara pesta perkawinan, itu kayak ada yang kurang. Ketika dia, ya, ingin menikah misalkan, kemudian tanpa mengenakan sanggul, ya, di rambut kepalanya. Padahal rambutnya sudah panjang, namun dia ingin tampil lebih percaya diri. Ya. Nah, akhirnya disambung dengan sanggul atau dengan yang lainnya. Rambutnya sudah ada, ya, keriting, ya, atau agak ikal sehingga terasa malu. Ya. Sehingga akhirnya ditutupi dengan wig misalkan, rambut buatan. Ya, yang nampak lurus, pirang. sehingga menambah ya, percaya dirinya. Maka ini juga tidak dibolehkan, ya, karena ya, ada unsur penipuan, ya, ada unsur penipuan. Ya, terlebih ketika dilihat oleh suaminya, ya, nampak rambutnya lurus, ya, kelihatan panjang, rapi, ternyata ya, ikal, ternyata keriting, ya, sehingga ya, akan merubah niatnya mungkin untuk menikahinya. Maka di sini tentunya seorang wanita muslimah ya menerima apa adanya. Ya, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan baginya, maka hendaklah dia bersabar dengan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Wa minal wasli al-muharram, dan termasuk menyambung rambut yang diharamkan, adalah lubsul barukah al-ma'rufah fi hadha zaman. Yaitu mengenakan sanggul. Ya, sanggul rambut, ya, rambut yang sudah dikumpulkan, yang awalnya berserakan, ya, berupa potongan-potongan rambut, kemudian dibentuk, ya, sehingga nampak seperti rambut ya, asli, dan mungkin rambut asli, ya, cuma sudah terlepas dari pemiliknya, sehingga terkadang ya, disimpan atau diperjualbelikan atau disewakan, dan tambah lagi sewanya itu sangat mahal. Ya, dan belumlah kita melihat dari sisi ya penyewaan ataupun membeli barang-barang seperti itu, dari sisi tinjauan syariat saja maka seperti ini tidak dibolehkan, karena ini termasuk al-wasilah wal-mustausilah. Ya, wanita yang menyambung rambutnya atau minta disambung rambutnya, maka Rasulullah SAW mengancam laknat bagi mereka. Nah, disebutkan dalam hadis muttafaqun alaihi dari hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ya berkhutbah pada saat tiba di kota Madinah, maka beliau mengeluarkan ya potongan-potongan rambut yang sudah dibentuk semacam sanggul, maka beliau mengatakan, "Ma balu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithl hadza?" Ya. Bagaimana ini kondisi para wanita kalian ini? Para istri-istri kalian ini? Yang mereka telah menjadikan di kepala-kepala mereka ya, seperti ini. Ya, ini adanya sanggul. Ya, rambut buatan. Kemudian aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura." Ya. Tidaklah ada seorang wanita pun yang telah menjadikan ya, di atas kepalanya rambut, ya, kemudian ditambahkan dengan rambut yang lain, melainkan dia pasti akan mendapatkan dosa karena perbuatannya tersebut. Nah, jadi ini ancaman dari Nabi, ya, bahwa seorang wanita yang telah diberikan mahkota, ya, yang telah diberikan anugerah berupa rambut, maka jangan dirusak keindahan rambutnya dengan menambah ya, rambut yang lain disambung ya, atau ditempelkan rambut yang lain, maka ini termasuk perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Nah, dan ditambah lagi bahwa ya, pada perbuatan ini ada unsur penipuan ya, ada unsur penipuan terhadap manusia. Ya, tazwir, dan ini tidak dibolehkan. Ya. Lalu apa hukumnya? Ya, menyambung rambut yang tumbuh di atas mata. Ya, seperti bulu mata disambung. Ya, sehingga nampak kelihatan lentik dan cantik. Ya, apa hukumnya? Maka di sini para ulama telah menjelaskan dan telah memfatwakan tentang tidak bolehnya. Ya, bahkan ini termasuk al-wasilah wal-mustausilah. Ya. Bulu mata yang sudah ada kemudian disambung dengan bulu mata buatan ataupun asli yang sudah dibentuk. Ya, kemudian disambung ya, dengan yang sudah ada. Maka ini termasuk yang juga di dalam hadis yang kita sebutkan. Al-wasilah wal-mustausilah. bahwa Nabi melaknat para wanita yang menyambung rambutnya, termasuk ya rambut atau bulu mata yang ada ya di atas kedua matanya. Ini juga masuk dalam keumuman hadis ini. Sehingga larangan untuk menyambung rambut ini bukan hanya berlaku pada rambut kepala, ya, tapi juga pada bulu mata. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu B. Wa yahramu 'alal mar'ati al-muslimah izalatu sya'ril hajibain aw izalati ba'dihi bi ayyi wasilati min al-halqi aw al-qassi aw isti'mal al-maddati al-muzilati lahu aw li ba'dihi. Bahwa diharamkan bagi seorang wanita muslimah untuk menghilangkan ya, rambut yang ada di kedua alisnya. Ya, dilarang bagi seorang wanita muslimah untuk menghilangkan ya, rambut alisnya. Ya, atau menghilangkan sebagiannya. Ya, dengan cara apapun. Ya, baik dengan menggundulnya, dengan cara menghabisinya, ya, dicukur habis, atau dengan cara memotongnya, atau dengan menggunakan alat-alat yang bisa menghilangkan seluruh dari alis yang tersebut, atau sebagiannya. Nah, maka ini termasuk perkara yang harus diperhatikan bagi seorang wanita muslimah, ya, di samping dia bersemangat untuk berhias di hadapan suaminya, ya, dia mempercantik diri, berdandan di hadapan suaminya, ya, sehingga suaminya merasakan kenyamanan, ya, ketika melihat istrinya, maka jangan sampai melanggar apa yang dilarang di dalam Islam. Maka termasuk perkara yang harus diperhatikan, bahwa Islam melarang bagi seorang wanita muslimah untuk, yang pertama, ya, mencabut bulu alisnya. Ya, mencabut bulu alisnya. Dicabut. Ya, manual. Atau yang kedua, ya, mencukurnya. Dicukur. Ya, sampai habis. Atau yang ketiga, menipisinya. Ditipisi. Yang awalnya tebal, misalkan. Kemudian nampak kelihatannya kurang bagus menurut dia, akhirnya ditipisi, ya, seperti polesan pensil misalkan, ya, masih asli cuma sudah berkurang, ya, yang awalnya tebal kemudian berkurang. Maka ini semuanya, ya, mencabut, mencukur atau menipisi ini dilarang, ya, termasuk yang dilarang. Dan termasuk pula larangan ini berlaku pada rambut yang menyambung antara satu alis dengan alis yang lainnya. Alisnya dua, kanan-kiri. Kemudian ada rambut yang juga tumbuh di antara keduanya, bersambung. Ya, kemudian dicabut. Ya, ini juga tidak dibolehkan. Ya, termasuk yang dilarang, bahkan diharamkan. Ya, terus gimana solusinya? Ya, dibiarkan. Ya, dibiarkan apa adanya. Nah, kenapa demikian? Li'anna hadha huwa an-namas alladhi la'ana an-nabiy alaihi salatu wassalam. Ya. Min fi'latihi. Faqad la'ana alaihi salatu wassalam an-namisah wal mutanamisah. Ya, bahwa perbuatan ini termasuk an-namas. An-namas adalah perbuatan yang telah dilaknat oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Bahwa Nabi melaknat an-namisah wal mutanamisah. Ya. Para wanita. Ya, Nabi melaknat para wanita yang menghilangkan, ya, rambut kedua alisnya. Atau sebahagiannya. Ya. Dengan alasan untuk berhias. Untuk berdandan. Ya. Kalau tebal, kalau kelihatan lebar, kurang cantik, enggak pede. Ya, kemana-mana ditutup mukanya sampai alisnya. agar tidak nampak. Terus gimana? Akhirnya ditipisi. Atau bahkan dicukur habis, dibotak. Ya, terus diganti dengan pensil atau spidol atau yang semisalnya. Ya, maka ini diancam laknat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Nah. Dan ini termasuk perbuatan merubah-rubah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Dan diharamkan. Ya, diharamkan. Dan subhanallah, sebagian para wanita terbalik pemahamannya. Ya, mengikuti gaya orang-orang kafir. Dan orang-orang fasiqah. Ya, para artis. Ya, sehingga anggapan yang namanya cantik adalah ketika alisnya itu dihabisi. Ya, ketika alisnya itu ya, tinggal satu garis. Ya. Padahal sebelumnya ya, normal sebagaimana yang lainnya. Tebal. Namun ya, ternyata dia menganggap bahwa itu kurang cantik. Ya. Nah, sehingga akhirnya dihabisi, dicukur, dibotak. Kemudian diganti dengan pensil. Ya, maka seperti ini juga ya, tidak dibolehkan. Karena merubah-rubah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Wa hadha min taghyiri khalqillah alladhi ta'ahada syaitan ay ya'mura bihi bani Adam. Ya, dan ini termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Jalla wa'ala yang mana syaitan telah berjanji ya, untuk memerintahkan kepada manusia, terutama ya, kaum Hawa, para wanitanya. Ya, ketika Allah menceritakan tentang janji iblis ya, di hadapan Allah ya, untuk menyesatkan manusia, kata iblis, kata syaitan, wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Ya, sungguh kata syaitan ya, aku akan perintahkan kepada mereka, keturunan Adam, terutama kaum Hawa ya, untuk mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata terjadi. Apa yang telah menjadi sumpah serapah iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan, ya, jin dan manusianya, ya, untuk mendorong, ya, untuk mempengaruhi para wanita untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata terjadi. Ya. Pemahaman para wanita, ya, kaum muslimah sudah terbalik. Ya, disebabkan karena rusaknya lingkungan. Tambah lagi rusaknya tontonan yang ditampilkan di tengah masyarakat, apalagi di media-media cetak dan elektronik. Ya, baik surat kabarnya, majalahnya, demikian pula televisinya. Ya, belum lagi acaranya. Ya, dan lain sebagainya. Menampilkan para wanita-wanita yang keluar dari fitrahnya. Ya, para wanita yang telah dirusak oleh syaitan. Dan para wanita yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ya, para wanita yang senantiasa mengikuti syahwatnya. Ya, menganggap bahwa ketika apa yang Allah ciptakan baginya kemudian dirubah-rubah, ini nampak lebih indah, lebih cantik. Ya, maka ini peringatan bagi kita, ya, terkhusus para wanita muslimah, agar berhati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam perangkap iblis dan bala tentaranya. Di mana iblis telah bersumpah ya, untuk memerintahkan kepada manusia, terutama para wanita, untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihias-hiasi. Ya, seakan-akan itu adalah perbuatan yang baik. Ya, apalagi dengan niat ingin ya, cantik di hadapan suaminya. Maka ini tidak sepantasnya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaihi, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, la'ana Allah al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat wal-mutalafijati lil-husni al-mughayyirati khalqallah azza wa jal. Allah melaknat. Perhatikan. Allah melaknat. Ya. Yang pertama, al-washimat wal-mustawshimat. Ya. Para wanita yang ditato. Ya. atau yang meminta untuk ditato. Nah, ini yang pertama. Allah melaknat para wanita yang bertato dan yang minta ditato. Ya, tato yakni ya seseorang itu kulitnya di tusuk ya dengan jarum yang kemudian setelah itu diisi dengan tinta. Ya. Ditulis dengan tinta sehingga nampak berwarna kulitnya. Ya, terserah mau dibentuk apa. Ya, ada yang dibentuk bunga, ada yang ya bergambar boneka, ada yang bergambar singa, ada yang bergambar naga, ya, dan lain sebagainya, banyak, terserah, ya, sesuai dengan selera. Ya, dan di sini disebutkan dalam bentuk muannas para wanita. Ya, mungkin muncul pertanyaan, apakah ancaman laknat ini dari Allah khusus untuk para wanita yang bertato, kemudian tidak termasuk di dalamnya kaum lelaki? Jawabannya tidak. Namun ini menunjukkan bahwa dahulu ya, pelaku utama, kebanyakan orang yang ditato adalah para wanita. Ya. Nah, meskipun hadis ini juga mencakup kaum lelaki yang ditato atau yang minta ditato, sama hukumnya, terancam laknat. Sehingga barang siapa yang bertato ya, dan yang minta ditato, maka dia jatuh dalam perbuatan dosa besar. Karena terancam laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan subhanallah, lagi-lagi syaitan menghias-hiasi ya, orang-orang sekarang ini ya, nampak lebih gagah, nampak lebih cantik, nampak lebih pede ketika punya tato. Ya, punya tato. Ya, padahal Allah Jalla wa'ala telah menakdirkan, telah menetapkan kulit yang bagus, yang bersih. Ya, namun ternyata mereka rusak dengan adanya tato ini. Ya, bahkan merupakan satu kebanggaan. Ya, yang laki-laki bangga dengan tatonya merasa ya, bahwa dia sebagai laki-laki sejati. Demikian pula para wanita yang bertato juga menganggap ketika ditato bahwa dia adalah wanita yang sejati pula. Ya, sehingga nampak lebih pede. Syaitan yang menghias-hiasinya. Kemudian kelompok yang kedua, wan-namisat wal-mutanamisat, para wanita yang menghilangkan atau mencabut ya, bulu alisnya. Atau yang minta dicabut bulu alisnya. Ya, ini juga terancam laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicabut dengan manual ya, tanpa alat atau mencukurnya. Ya, atau yang ketiga menipisinya. Ya, maka ini juga termasuk ya, dalam ancaman laknat dari Allah Jalla wa ala. Kemudian yang ketiga, wal mutafallijat lil husni. Ya. Para wanita yang menjarang-jarangkan giginya ya, untuk kecantikan. Ya, ini juga kelompok yang keempat atau afan yang ketiga yang terancam laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para wanita yang menjarang-jarangkan rambut atau afan menjarang-jarangkan ya, giginya untuk kecantikan, dianggap lebih cantik. Ya, padahal giginya normal. Ya, enggak ada kerusakan, tidak ada kekeroposan. Ya. Namun dia jarang-jarangkan karena merasa itu lebih cantik. Ya, lebih indah dilihat. Maka ini juga termasuk yang terancam laknat. Tentunya berbeda halnya dengan gigi yang tumbuh ya, tidak normal misalkan. Ya, bersilangan atau bertumpuk ya, dengan istilah tonggos itu ya. Nah, atau kurang ya, kurang rata ya, sehingga nampak kesulitan untuk mengunyah makanan. Setiap kali makan ya, mengunyah dapatnya gusi terus sehingga menyulitkan ya, pencernaan. Maka dalam hal ini para ulama membolehkan ketika seorang berusaha untuk menormalkan kembali dengan cara merapikannya. Ya, sebagaimana keumuman gigi yang lainnya. Ya. Nah, karena ini termasuk aib, kekurangan, penyakit. Sehingga sesuatu yang di luar dari kenormalan, ya, sesuatu yang rusak, ya, tidak normal, maka tidak mengapa untuk dikembalikan. Ya, sebagaimana ketika seorang ya punya hidung, kemudian qadarullah karena kecelakaan misalkan ya dipotong hidungnya. Ya, habis karena terbakar atau yang semisalnya, maka dibolehkan baginya untuk menggunakan tambalan hidung misalkan untuk menutupi kekurangannya karena di luar normal. Ya, demikian pula gigi, kalau misalkan enggak normal ya, tonggos misalkan ingin dirapikan, maka tidak mengapa insyaallah. Adapun yang dilarang adalah ketika gigi tersebut tumbuh normal kemudian dijarang-jarangkan karena ingin tampil lebih cantik. Maka ini juga termasuk yang terancam laknat dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian kelompok yang keempat, secara umum kata Nabi, al-mughayyirati khalqallah, yaitu para wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ala al'anu man la'ana Rasulullah alaihi salatu wassalam wa huwa fi kitabillahi azza wa jal. Ya, ketahuilah bahwa aku akan melaknat orang-orang yang Nabi laknat, yang telah disebutkan dalam kitab Allah, dalam Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Nabi, maka فَخُذُوهُ, ambillah. Ya, dan apa yang beliau larang kepada kalian, maka berhentilah, maka tinggalkanlah larangan tersebut. Jangan dilanggar. Ya. Nah, maka ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mengucapkan seperti yang Nabi ucapkan. Nabi melaknat para wanita yang ditato atau yang minta ditato, para wanita yang mencabut alisnya atau yang minta dicabut, para wanita yang menjarang-jarangkan ya, giginya untuk kecantikan, demikian pula para wanita yang suka merubah-rubah ciptaan Allah Jalla wa'ala, maka beliau pun radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan sebagaimana yang Nabi sabdakan. Ya, sehingga menunjukkan ya, semangatnya para sahabat untuk meneladani dan mencontoh mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian kata beliau, waqad ibtuliya bihadhil afatil khatirah allati hiya kabiratun min kaba'iriz dzunub katsirun minan nisa'il yaum hatta asbaha an-namasu ka'annahu min ad-daruratil yaumiyah. Sungguh ya, bahwa penyakit yang sangat berbahaya ini yang merupakan dosa besar ya, dari sekian dari dosa-dosa besar ya, bahwa ini telah menimpa kebanyakan dari para wanita pada zaman kita sekarang ini. Bahkan ya, kebiasaan untuk menghilangkan ya, alis ya, di kalangan para wanita ini seakan-akan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan pada zaman sekarang ini. Ya. Nah, bahkan ya, seorang wanita bukanlah seorang wanita katanya kalau ya, alisnya itu masih sedia kala, masih ala kadarnya, sampai dia apa? Sampai dihabisi. Ya, dibotak. Kemudian dipoles dengan ya, pensil atau yang semisalnya. Nah, lalu apa hukumnya? Mewarnai atau ya, nah, mewarnai alis dengan pensil ya, atau yang semisalnya. Ya, mungkin sebagian wanita ya, alisnya itu tidak tebal misalkan. Tipis, jarang. Ya, sehingga terkadang sebagian mereka tidak pede. Ya, tidak percaya diri. Ingin tampil lebih. Gimana caranya? Diwarnai, dipoles dengan pensil alis. Apa hukumnya? Maka di sini para ulama menjelaskan seperti yang difatwakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, bahwa yang seperti ini juga tidak dibolehkan. Ya, termasuk dalam kategori an-namus. Ya. Nah, mewarnai ya, atau mengukir alis. Maka ini juga tidak dibolehkan. Sehingga hendaknya para wanita muslimah menghindari cara-cara seperti ini. Dan bersabar. Apa yang Allah tetapkan baginya, maka itu yang terbaik baginya. Jangan sampai ada perasaan yang muncul dalam hatinya ketidakpuasan. Melihat orang lain alisnya tebal, kemudian ingin, tapi nggak sehat caranya, diwarnai, dipoles dengan pensil alis, atau dihilangkan sama sekali, dibotak kemudian garis spidol, di atas alisnya itu, di atas matanya itu, maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Maka ini hukum secara umum, bahwa seorang wanita tidak dibolehkan untuk membotak atau mencabut bulu alisnya atau mencukurnya atau menipisinya, demikian pula memolesinya atau mewarnainya dengan pensil alis yang semisalnya. Maka ini semuanya tidak dibolehkan. Terus gimana apabila alisnya itu terlalu lebat misalkan? Terlalu subur sampai panjang menghalangi pandangannya. Ada sebagian alisnya itu panjang, sampai menutupi pandangan matanya, meskipun jarang yang seperti ini, namun ada. Lalu apa hukumnya? Mencukur atau mengurangi alis tersebut? Maka kalau kita perhatikan bahwa ketika alis tersebut dibiarkan itu mengganggu pandangannya, maka yang seperti ini termasuk kondisi yang dibolehkan untuk memotong atau mengurangi atau menipisi bulu alisnya yang tumbuh, yang berlebihan itu. Sebatas yang dibutuhkan, nggak lebih. Sehingga kalau sekiranya bulu alisnya itu lebat, menutupi pandangan matanya, maka yang dicukur, yang dipotong adalah yang menutupi matanya saja. Adapun selebihnya jangan. Jangan sampai dengan alasan ini kemudian alisnya dihabisi. Maka ini tetap tidak dibolehkan. Dipotong sebatas yang dibutuhkan saja. Kemudian wala yajuzu laha an tuti'a zawjaha idza amaraha bidzalik li'annahu ma'siyah. Dan bahkan kata beliau, tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan kepadanya untuk mencabut atau mencukur atau menipisi bulu alisnya. Kenapa? Li'annahu ma'siyah. Karena itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suami yang perintahkan. Bahwa wahai istriku, kamu kelihatannya tambah cantik kalau bulu alismu dipotong, dicukur atau dihabisi. Tidak boleh bagi seorang wanita, seorang istri untuk taat kepada suaminya ketika memerintahkan perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh taat kepada siapapun dari manusia dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi dalam hadis yang lain. Dan sesungguhnya ketaatan itu, kepatuhan kepada orang lain, itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Sehingga ketika diperintah dalam perkara maksiat, maka la sam'a wa la ta'ah. Tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Tapi bukan berarti jadi alasan untuk durhaka kepada suami, kasar dengan suami, membentak suami, memboikot suami. Bukan itu. Tidak taatnya Anda, tidak patuhnya Anda sebagai seorang wanita muslimah kepada suami Anda itu karena diperintah dalam perkara maksiat. Adapun dalam hal yang lainnya tetap harus berbuat baik. Sehingga ketika menolak pun maka tolak dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan tutur kata yang sopan, tidak kasar, tidak mengangkat suara, apalagi dengan mata yang melotot, tidak dibolehkan. Tetap dengan kata-kata yang santun, yang penuh dengan penghormatan dan pemuliaan kepada suaminya. Nah, lalu apa hukumnya mencabut sebagian rambut yang tumbuh ya di tempat-tempat yang lainnya dari tubuh kita, selain yang disebutkan tadi, selain bulu alis, ya, seperti misalkan ya mencabut rambut yang ada di kaki atau di tangan, apa hukumnya? Maka di sini para ulama menjelaskan seperti yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, di mana konteks pertanyaannya, apakah boleh bagi seorang pemudi, seorang wanita, ya, untuk dia mencabut, ya, rambut yang ada di kedua kakinya atau di kedua tangannya. Nah, kata beliau rahimahullah bahwa dalam hal ini, ya, jadi si penanya tadi, ya, menanyakan hal tersebut, ya, tentang hukum menghilangkan rambut yang ada di sebagian dari anggota tubuh, ya, seorang wanita, tangan atau kakinya, ya, dengan tujuan ingin berhias di hadapan suaminya. Ya, kata beliau rahimahullah bahwa menghilangkan rambut, ya, pada tubuh seorang wanita ini terbagi menjadi tiga bahagian. Terbagi menjadi tiga bahagian. Ini faedah, ya. Yang pertama, jenis yang pertama, yaitu perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang. Yakni dilarang untuk mencabut rambut tersebut. Bahkan pelakunya terancam laknat. Ya, pelakunya terancam laknat. Contohnya, ya, seperti tadi disebutkan, mencabut, ya, bulu alis. Nah, mencabut bulu alis atau mencukurnya atau menipisinya. Dan termasuk pula mencabut rambut yang tumbuh di sekitar wajah. Ya. Nah, mencabut rambut yang tumbuh di sekitar wajah. Ini juga tidak dibolehkan. Karena ini termasuk namas yang diharamkan di dalam Islam. Ya, kecuali yang itu di luar kebiasaan. Seperti, ya, rambut yang tumbuh di sekitar rahang, menyerupai jenggot misalkan. Atau kumis. Makanya seperti ini termasuk aib. Ya, ada seorang wanita tumbuh kumisnya, tumbuh jenggotnya. Maka tidak mengapa insya Allah untuk dihilangkan. Ya. Nah, meskipun tumbuh di sekitar wajahnya. Adapun yang lainnya, selebihnya, seperti rambut yang tumbuh di sekitar atau di antara kedua alisnya, atau di bulu matanya, ya, atau yang lainnya dari wajahnya, maka ini tidak dibolehkan untuk dicabut. Bahkan termasuk laknat, ya, terancam laknat bagi pelakunya. Kemudian jenis yang kedua, yaitu rambut yang dianjurkan untuk dihilangkan, ya, pada tubuh seorang wanita. Nah, seperti, ya, bulu ketiak atau yang tumbuh di sekitar, ya, organ vital. Nah, kemudian jenis yang ketiga yaitu rambut yang syariat mendiamkan hukumnya. Ya. Rambut yang syariat mendiamkan hukumnya. Ya, tidak ada larangan dan tidak ada anjuran, ya, untuk dibiarkan. Seperti apa? Rambut yang tumbuh di sekitar betis, ya, atau lengan, atau dada atau punggung, ya. Ini tidak ada, ya, hukum khusus tentang hal ini. Syariat mendiamkan, ya, rambut-rambut yang tumbuh di, ya, anggota-anggota tubuh yang kita sebutkan barusan. Nah, maka dalam hal ini nasihat beliau rahimahullah, adapun terkait dengan jenis rambut yang ketiga yang syariat mendiamkan hukumnya, Maka kata beliau hendaknya la yuzal. Ya, jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Ini jangan dicukur, jangan dicabut. Ya. Kecuali apabila itu merusak, ya. Nah, penampilan seorang wanita. Misalkan ya di tangannya tumbuh rambut lebat. Ya, kayak rambut kepalanya. Maka ini ya mengerikan. Nah, maka dibolehkan untuk dikurangi, ya. Dikurangi, ditipisi, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, sehingga ini tentunya lebih menyejukkan pandangan dan suami, ya, ketika memandangnya lebih nyaman. Ya, namun apabila tumbuhnya normal seperti biasa, maka pada asalnya tidak dianjurkan untuk dihilangkan. Nah, ini apabila berlebihan, ya, rambut tersebut. Demikian pula bulu kaki, ya, tumbuh berlebihan, ini juga tidak mengapa untuk dihilangkan. Namun apabila rambut tersebut ya tumbuh normal, ya maka yang afdal kata beliau membiarkannya. Ya, membiarkannya sebagaimana adanya. Ya. Karena apabila dihilangkan khawatir kata beliau, ini masuk dalam larangan merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lah bulu kakinya, bulu tangannya normal. Ya, bulu punggungnya normal. Enggak berlebihan. Biasa-biasa saja. Ya, kemudian dia merasa risih, ya. Inginnya hilang dari rambut. Makanya seperti ini kata beliau khawatir masuk dalam larangan, ya, atau ancaman para wanita yang suka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata beliau, ya, larangan ini tidak sampai kepada makruh ataupun haram, ya. Nah, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar kaki ataupun tangan atau yang lainnya. Ya. Kenapa tidak demikian? Ya, kenapa hukumnya tidak makruh, lebih-lebih haram? Karena tidak adanya larangan tentang hal tersebut. Karena memang didiamkan oleh syariat. Namanya didiamkan berarti tidak boleh untuk dikatakan haram, ya tidak boleh dikatakan makruh sampai ada dalil yang menunjukkannya. Nah, sehingga kata beliau, al-aula tarkuhu, yang afdal, ya, pada rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kaki, ya, jari tangan, atau lengan, atau betis, atau yang lainnya, maka ini yang afdal dibiarkan, kecuali yang berlebihan. Nah, wallahu ta'ala, a'la wa'alamu bisawab, sampai di sini insyaAllah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian, atas kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan, walhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.